memahami hati wanitaku selamanya amat tirang. Kadang dia ingin sendiri tapi harus ditemani. Mana yang harus ku ikuti, persimpangan penuh misteri. Kompleks dan keindahannya yang membuatku jatuh hati. Dalam berlukar pikirannya ku mencoba untuk mengerti. Katakan padaku, jelaskan padaku, katakan padaku, jelaskan padaku. Memahami hati wanitaku selamanya amat tirang. Lebih baik ku bertanya daripada ku gagal lagi. Bertanya pada siapa, karena dia pun tak mengerti. Katakan padaku, jelaskan padaku, katakan padaku, jelaskan padaku. Memahami hati wanitaku selamanya amat tirai. Wanita cantik mulia, di bawah kakinya terdapat surga. Berulang kali aku mencoba mengerti hatinya, tak bisa. Padaku, jelaskan padaku, jelaskan padaku, katakan padaku, jelaskan padaku. Memahami hati wanitaku, selamanya amat tirai. Selamanya amat tirai.